Lama ku nantikan datangmu pujaan. Hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Hatiku lama menantikanmu, tiada lagi cinta bersemi. Aku tetap menanti nantikan datang pujaan. Hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Bila hatiku lama menantikanmu, tiada lagi cinta bersemi. Aku tetap menanti, tiada lagi cinta bersemi. Aku tetap menanti.